إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita melangkah insyaallah taala bab yang ke-39. Dengannya telah selesai bab-bab hadis-hadis yang berkaitan dengan silaturrahim. Maka berikut muallif Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Al-Bukhari rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah beralih dengan bab hal yaqulul maula inni min fulan. Kita insyaallah taala akan selesaikan dua hadis pada pertemuan pagi hari ini karena keduanya saling berkaitan, bab ke-39 dan bab ke-40. Adapun bab 39 beliau letakkan tentang hal yaqulul maula, apakah boleh bagi seorang maula inni min fulan, untuk menyatakan bahwa aku dari fulan. Apa maksud judul di atas? Kita akan simak hadis yang diriwayatkan. Beliau sebutkan haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Abdul Wahid ibnu Ziyad قال حدثنا وائل ابن داود الليثي قال حدثنا عبد الرحمن ابن حبيب قال قال لي عبد الله ابن عمر ممن أنت قلت من تيم تميم قال من أنفسهم أو من مواليهم قلت من مواليهم قال فهلا قلت من مواليهم إذن. Hadis dengan sanad-sanadnya yang insyaallah kita akan sebutkan setelah kita bahas dari redaksinya, dengan sanad-sanadnya sampai kepada Abdurrahman bin Abi Habib. Abdurrahman bin Abi Habib menyatakan qala li Abdullah ibn Umar, bahwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma pernah bertanya kepadaku, mimman anta, mimman anta, dari siapa engkau ini. Maksud dari Abdullah ibn Umar ingin menanyakan asal usulnya, mimman anta, dari manakah atau dari siapakah engkau ini. Beliau ingin tahu. Maka kemudian Abdurrahman bin Abi Habib menyatakan min taim tamim, bahwa aku adalah dari taimnya Bani Tamim. artinya dari cabangnya Bani Tamim. Mengingat kabilah itu ada yang usul, ada yang pokok, dan kemudian nanti padanya cabang. Padanya adalah cabang. Bahwa Fulan bin Fulan ini dari kabilah ini yang urutannya ke atas, pokoknya dari kabilah ini. Nah, sehingga ada kabilah yang besar, yang kemudian nanti di sana adanya sekian anak cabang. Nah, kembali kepadanya. Maka dikatakan Taim Tamim, bahwa Taimnya Bani Tamim, kata Abdurrahman bin Abi Habib. Qala, maka Abdullah ibn Umar masih bertanya lagi. Nah, ingin mengetahui kejelasan lebih lanjut. Mengingat beliau nampaknya tahu dari kabilah atau suku tadi. Qala, min anfusihim au min mawalihim. Apakah engkau ini termasuk min anfusihim, dari keluarga mereka? 6. Au min mawalihim. Atau engkau adalah budaknya mereka. Menunjukkan beda antara anfus dan mawali. Anfus kalau ditinjau dari sisi kata adalah artinya jiwa, jamak dari kata nafsun, tapi maksudnya di sini adalah keluarga. Min anfusihim, atau apakah engkau memang dari ruang lingkup keluarga mereka, au min mawalihim, ataukah justru dari budak miliknya mereka, karena masih berlangsung perbudakan. Nah, mawali itu kata jamak yang bentuk tunggalnya, bentuk mufradnya adalah maula. Maula bisa berarti adalah orang yang memerdekakan budak, atau juga pihak yang dimerdekakan. Nah, bisa berarti pihak yang memerdekakan budak, bisa pihak yang dimerdekakan. Sedangkan yang dimaksud pada hadis ini adalah yang kedua. Yang kedua berarti yang disebutkan terakhir tadi adalah pihak yang dimerdekakan. Konteks pertanyaan Ibnu Umar tadi, apakah engkau adalah dari pihak budak? Tentunya pihak budak yang dimerdekakan tadinya. Nah, qultu, maka Abdurrahman bin Abi Habib menyatakan min mawalihim. Aku justru dari golongan budak mereka. Nah, ketika Abdurrahman bin Abi Habib jawab demikian, qala, maka Ibnu Umar bertanya lagi, fahala qulta min mawalihim idzan, maka mengapa engkau tidak katakan saja dari budaknya mereka? Jawaban Abdurrahman bin Abi Habib menyatakan bahwa dari golongan budak mereka. Ibnu Umar menyangkal, kenapa tidak langsung kau jawab bahwa engkau adalah dari budaknya mereka, jika memang keadaannya benar demikian. Artinya dari pertanyaan Ibnu Umar dan jawaban Abdurrahman bin Abi Habib mengandung suatu faedah, bahwa yang namanya maula itu tidaklah boleh untuk menasabkan dirinya kepada kabilah orang yang memerdekakannya secara langsung. Nah, tidak diperbolehkan untuk menasabkan itu. Dan kemudian menyembunyikan kedudukan yang asli. Ibnu Umar menyatakan, "Fahala qulta min mawalihim idan?" Kenapa engkau tidak katakan saja secara langsung bahwa aku budaknya mereka? Budaknya Taim Damim. Nah, tetapi engkau nisbatkan bahwa engkau dari golongan budaknya mereka. Nah, demikian kaitannya bab ingin ditegaskan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, artinya penisbatan hendaknya apa adanya. Penisbatan itu langsung apa adanya sehingga tidak terjadi pengkaburan, tidak terjadi samar kesamaran terhadap pihak yang menanyakan. Nah, tapi katakan dengan jelas sesuai dengan adanya. Nah, jika memang asalnya dari budak, maka katakan demikian. Nah, jika tidak, maka katakan yang semestinya. Demikian secara singkat hadis ini, dan nanti kita akan lanjutkan hadis yang ke berikutnya pada bab ke-40. Berkaitan dengan hadis ini, kedudukannya didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan dhaiful isnad. Pada sanadnya ada kelemahan, ada kedhaifan. Dan memang ketika kita buktikan dalam kitab beliau yang lainnya, yang tidak asing bagi kita adalah Irwaul Ghalil. Kitab beliau dengan sekian jilid berjudul Irwaul Ghalil. Itu merupakan takhrij terhadap suatu kitab. Nah, yang berjudul Manarus Sabil. Ada kitab yang namanya Manarus Sabil, beliau takhrij hadith-hadithnya. Di takhrij itu diperiksa satu persatu kedudukan hadith kitab tersebut. Dijelaskan riwayatnya. Nah, hadith ini hadith pertama. Fulan bin Fulan, misalkan ada penyakit, ada masalah, ada kelemahan, maka dijelaskan. Kemudian hadith berikutnya, sampai sekian banyak. Maka beliau kumpulkan karya itu, bukan karya yang mudah atau karya yang biasa, tapi karya yang sungguh padat dengan ilmu, terkhusus hadis. Nah, untuk bisa memisahkan hadis ini sahih, hadis ini dhaif, perawi ini kedudukannya, statusnya demikian dan demikian. Maka takhrij dari kitab itu Manarus Sabil, beliau beli judul Irwaul Ghalil. Tidak kurang dari 10 jilid. Nah, hadis ini di kitab itu pada nomor yang ke-526. Afwan. Nah, meralat bahwa yang disebutkan pada Irwaul Ghalil terkait dengan hadis berikutnya nanti. Adapun hadis ke-74 yang bersama kita diletakkan pada urutan yang ke-28 dari dhaif al-adabul mufrad. Diletakkan pada urutan ke-28 pada kitab dhaif al-adabul mufrad. Nah, maka kitab al-adabul mufrad ini juga ada padanya kedhaifan. Sehingga pada kitab aslinya Syekh Al-Albani memisahkan ini sahih al-adabul mufrad, ini dhaif al-adabul mufrad. Sahih adabul mufrad satu jilid sekian ketebalannya, sedangkan dhaif al-adabul mufrad tipis sekian. Nah, ada sahih al-adabul mufrad, ada dhaif al-adabul mufrad. Maka hadits ini ketika diperiksa terdapat di dhaif al-adabul mufrad pada urutan ke-28. Sebab dhaifnya adalah perawi yang bernama Ibnu Abi Habib. Ibnu Abi Habib itu siapa? Abdurrahman tadi. Abdurrahman bin Abi Habib itu dhaif. Kenapa? Karena majhul. Karena perawi ini tidak dikenal. Sehingga menjadi sebab lemahnya hadis ini. Nah, dengan sebab perawi yang majhul, Abdurrahman bin Abi Habib tadi, maka menjadi sebab hadis ini didhaifkan oleh beliau rahimahullah. Kita melangkah pada bab ke-40. Bab maulal qaum. Maulal qaum min anfusihim. Bahwa maula. Apa tadi maula? Sudah kita sebutkan. Maula di sini maknanya adalah budak. Maulal qaum. Budaknya dari suatu kaum. Min anfusihim. Adalah termasuk keluarga mereka. Termasuk dari keluarga mereka. Kira-kira dari judul ini bisa kita rasakan apa? Bertolak belakang dengan hadis yang sebelumnya. Dari hadis yang dhaif tadi. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa maula tidak boleh menasabkan dirinya kepada kabilah yang memerdekakan secara langsung, justru pada bab ini bahwa budak suatu kaum itu termasuk keluarga mereka. Bagaimana riwayatnya kita simak bersama dengan sanadnya haddatsana Amr bin Khalid. Amr bin Khalid. Qala haddatsana Zuhair. Qala haddatsana Abdullah bin Utsman. Qala akhbarani Ismail bin Ubaid an abihi Ubaid an Rifa'ah bin Rafi'. Sampailah pada perawi yang bernama Rifa'ah bin Rafi'. Nah. Rifa'ah bin Rafi' menyatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Umar radhiyallahu anhu. Riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminta atau menyatakan kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah. Permintaan beliau ijma' li qaumak. Kumpulkan seluruh kaummu. Ijma' li qaumak, kumpulkan seluruh kaummu. Kita ambil faedah melalui sekelumit awal kalimat di dalam hadis ini. Nah, apa yang bisa kita ambil manfaatnya dari pernyataan beliau? Ihtimamun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi umuril ashirah wal aqarib. Bagaimana perhatiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap urusan yang berkaitan dengan kaumnya, berkaitan dengan ashirah, aqarib, keluarga. Nah, maka beliau minta kepada Umar, ijma' li qaumak. Nah, menunjukkan kepedulian beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kaumnya. Dan sekaligus sebagai bentuk pengamalan firman Allah pada surat Asy-Syu'ara ayat ke-214. Sekaligus sebagai bentuk pengamalan terhadap firman ini, wa andhir ashiratakal aqrabin. Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, andhir, berikan peringatan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ashirataka, kepada keluargamu, kepada sukumu, kepada kaummu, al-aqrabin, yang terdekat. Mulailah berikan peringatan kepada yang terdekat, kemudian berikutnya dan berikutnya. Maka sekaligus beliau lakukan ini sebagai apa? Mengamalkan firman Allah Jalla wa'ala. Nah, ijma'li qawmak, fajama'ahum, maka Umar segera melaksanakannya, permintaan beliau. Jama'ahum, maka Umar segera mengumpulkan mereka. Falamma hadaru, maka ketika mereka kaumnya tadi sudah hadir, hadaru dari kata hadara, hadara itu hadir, hadir itu dari bahasa Arab. Falamma hadaru, ketika mereka pun sudah hadir, baban Nabi sallallahu alaihi wasallam, di depan pintunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala alaihi Umar, maka Umar ibn al-Khattab itu segera memasuki menemui beliau. Kaumnya di luar depan pintu, Umar masuk sendiri menemui beliau sallallahu alaihi wasallam, melaporkan. Naam, faqala, kata Umar, qad jama'tu lak qaumi, sungguh aku telah kumpulkan kaumku untukmu. Artinya berdasarkan permintaanmu ya Rasulullah. Qad jama'tu lak qaumi. Fasami'a dzalikal ansar, ketika hal itu terdengar oleh kaum Ansar. Naam, namanya ngumpulkan kaum. Naam, maka tidak lepas itu sampai beritanya cepat ataupun lambat kepada yang lainnya. Maka keberadaan ini terdengar oleh kaum Ansar. Fasami'a dzalikal ansar faqalu, maka kaum Ansar menyatakan, qad nazala fi quraishin al-wahyu, sungguh nampaknya turun al-wahyu dari Allah Jalla wa'ala fi Quraisy, pada kaum Quraisy. Apa kira-kira yang bisa diambil di sini? Faedah, ihtimamuhum yatanazzalul wahyi, perhatiannya mereka, apa namanya, baik Ansornya maupun merekanya. Nah, kaum yang diajak oleh Umar tadi terhadap turunnya wahyu. Nampaknya Nabi SAW minta seperti itu karena nampaknya akan turun wahyu. Kumpulkan ya Umar, nah, seluruh kaummu, ajak, bawa ke sini. Nah, segera dengan bergegas Umar menyatakan, melaksanakan itu. Dan hal itu juga tidak lepas terdengar oleh kaum Ansar. Qad nazala fi Quraisy al-wahyu, menunjukkan betapa perhatiannya mereka para sahabah terhadap turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Apa mau dimaksudkan dari itu? Agar mereka bisa beramal. Mereka ingin tahu wahyu yang akan turun. Bagaimana tidak, suatu hal yang besar turunnya wahyu Allah Jalla wa'ala kepada Rasul yang Allah Jalla wa'ala tunjuk. Nah, dan itu mereka siap untuk beramal apa yang nanti akan disebutkan. Faja'al mustami' wan nadhir ma yuqalu lahum. Nah, maka berdatanganlah mereka yang ingin mendengar, ya, al-mustami', yang ingin mendengar, wan-nadhir, dan juga ingin melihat, nah, ma yuqalu lahum, apa yang diucapkan kepada kaum Quraisy, apa yang akan disampaikan kepada mereka. Fa kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Maka Nabi SAW keluar menemui mereka. Faqama baina adhurihim. Maka kemudian beliau menyampaikan suatu pertanyaan. Ketika mereka sudah beliau berdiri sudah di hadapan mereka, maka beliau qala bertanya, hal fikum min ghairikum? Apakah ada orang lain yang bergabung dengan kalian sekarang ini? Beliau bertanya untuk menegaskan, apa ada selain kalian? Nah, qalu, maka kaumnya pun menyatakan karena meminta rincian. Nah, maka beliau di sini meminta rincian. Sudah betulkah ini kalian semua atau masih ada selain kalian? Qalu, na'am, ya, ada pada kita. Maka sebutkan rinciannya. Fina halifuna wabnu ukhtina wa mawalina. Mereka menyatakan, ya betul ya Rasulullah, di antara kami ada halifuna. Ada di antara kami itu halifuna, sekutu kami. Nah, yang masih ada kaitannya dengan keluarga atau apa. Halif. Nah, wabnu ukhtina. Dan juga di antara kami ada anak dari saudara perempuan kami. Asal kita adalah keponakan. Ada di antara kita, keponakan kita juga ikut ya Rasulullah. Wa mawalina, dan juga ada budak-budak kami ya Rasulullah. Nah. Di sini tampak penyebutan mawalina, budak-budak kami. Sekaligus sebagai bukti kenapa atau alasan mengapa hadis ini dijadikan dalil oleh penulis rahimahullah ta'ala. Bahwa budak adalah termasuk dari keluarga mereka. Dengan pernyataan kami, mawalina, dan juga ikut serta bersama kita saat ini budak-budak kami ya Rasulullah. Demikian jawaban mereka. Na'am fina halifuna wa ibnu ukhtina wa mawalina. Nah, memberikan rincian agar semuanya jelas. Agar semua itu jelas, tidak ada yang disembunyikan tapi apa adanya. Nah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam minta demikian. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan, halifuna minna wa ibnu ukhtina minna wa mawalina minna. Naam. Ketahuilah, halifuna minna, yang kau bilang sekutu kami itu adalah minna, termasuk dari kami, dari kita. Mendapat apa di sini? Mendapat jaminan. Nah, mendapat kebaikan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dikategorikan dari kita, dari beliau. Halifuna minna, bahwa sekutu itu adalah sekutu kita, termasuk dari kita. Wa ibnu ukhtina minna, dan ponakan kami yang kau bilang minna, dari kami juga. Wa mawalina minna, dan budak-budak kami itu juga dari kita, sama-sama semuanya. Nah, halifuna minna wa ibnu ukhtina minna wa mawalina minna. Wa antum tasma'un. Jika engkau kalian, kata beliau, dengarkan ini, inna awliya'i minkum al-muttaqun. Sungguh wali-waliku itu di antara kalian adalah al-muttaqun, adalah orang-orang yang bertakwa. Sebagai keselarasan dengan ayat Al-Qur'an, 6 bahwa wali-walinya Allah Jalla wa'ala adalah mereka yang bertakwa. Innama waliyyallahu alladhina amanu walladhina amanu yattaqun. Bahwa wali-walinya Allah Jalla wa'ala adalah mereka yang bertakwa. Setiap orang yang bertakwa, maka itu adalah walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in kuntum ula'ik fadhalik. Jika kalian seperti itu, maka kalian akan termasuk dari wali-waliku. Wa illa fanduru. Jika kenyataannya tidak demikian, maka perhatikan kata beliau sallallahu alaihi wasallam. La ya'tinnasu bil a'mal yaumal qiyamah. Bahwa tidaklah manusia itu datang bil a'mal dengan amalan-amalannya yaumal qiyamah. Artinya datang dengan amalan perbuatan baiknya di yaumil qiyamah. Wa ta'tuna bil asqal. Sementara kalian datang dengan asqalin asqal, yakni dengan harta-harta kalian. Naam. Fa yu'radu ankum, maka kemudian semuanya itu ditolak dari kalian. Menunjukkan beliau mengingatkan kepada semuanya bahwa anjuran untuk masing-masing diri itu mempersiapkan dengan amalan-amalan yang saleh. Nah, mempersiapkan diri dengan amalan-amalan yang saleh. Wa adamul ittikal 'alan nasab wal qarabah, dan tidak berpangku dengan nasab dan kedekatan keluarga. Nah, maka itu tidaklah ada manfaatnya jika kalian lamban di dalam beramal. Nah, menisbatkan kepada siapa saja yang dinisbatkan, tentunya maunya menisbatkan kepada yang baik. Tetapi jika dia sendiri tidak berbuat, maka akan ditanggung sendiri kerugiannya. Selama di dunia dia tidak memanfaatkan untuk beramal dengan sebaik-baiknya. La ya'tinnas bil a'mal yaumal qiyamah wa ta'tuna bil asqal. Jangan sampai kemudian manusia datang di yaumal qiyamah dengan perbuatan-perbuatan amalan baiknya, sementara kalian hanya bisa datang dengan asqal, dengan harta-harta yang kalian miliki. Fa yu'radu ankum, sehingga kalian kemudian dengannya ditolak. Thumma nada faqala, maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyerukan dengan suatu panggilan. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Beliau menggunakan sarana yang bisa membantu untuk memusatkan perhatian mereka. Ini salah satu fungsi panggilan agar terpanggil konsentrasi mereka. Ya ayyuhan nas. Wa rafa'a yadayhi, maka beliau juga mengangkat kedua tangannya. Yadha'uhuma 'ala ru'usi Quraisy, yang beliau letakkan di atas kepala orang-orang Quraisy. Beliau angkat kedua tangannya, kemudian beliau letakkan di atas kepala Quraisy. Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Inna Quraisyan ahla amanah. Ketahuilah bahwa bangsa Quraisy itu adalah orang-orang yang memegang amanah. Kalimat ini adalah senada dengan sabda beliau yang lainnya. Al-a'immatu min Quraisy. Bahwa pemimpin itu adalah dari Quraisy. Itulah yang tadi yang saya sebut. bisa dilihat lebih lanjut pada kitab Irwaul Ghalil pada urutan ke-520. Al-A'immatu min Quraisy adalah hadis yang sahih bahwa pemimpin itu adalah Quraisy. Dan kata Syekh Al-Albani rahimahullah, pemimpin di sini bukanlah As-Sughra, tetapi adalah Al-Kubra. Pemimpin di sini bukan Sughra, bukan yang kecil sebagai pimpinan salat dan yang lainnya, tetapi pimpinan yang Kubra. Kubra artinya besar, pemimpin suatu umat, pemimpin suatu rakyat. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan demikian, al-a'immatu min Quraisy. Artinya jika ada kategori dari yang ada itu padanya Quraisy, maka itu adalah dikedepankan dalam rangka mengamalkan hadis beliau sallallahu alaihi wasallam tadi, al-a'immatu min Quraisy. Maka pada hadis ini beliau menyatakan inna Quraisyan ahla amanah, bahwa orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang yang betul-betul memegang amanah. Man baga bihim, kata beliau selanjutnya, siapa yang berniat tidak baik kepada mereka. Qala Zuhair, berkata perawi yang bernama Zuhair, adunnuhu qala al-awathir, yang aku sangka beliau sebut dengan al-awathir. Baga tadi aku sangka beliau mengucapkan dengan al-awathir. Kabbahullahu limin khairaihi. Nah, Allah Jalla wa'ala akan menelungkupkan wajahnya. Diulang sampai 3 kali oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya, barang siapa yang berniat jelek, berbuat zalim kepada Quraisy, maka Allah Jalla wa'ala akan timpakan, telungkupkan dia dengan wajahnya. Berdasarkan dari hadis ini, beberapa faedah yang sebagiannya telah disebutkan, ditambahkan, yang pertama adalah al-ihtimam bijam'il qawm limaslahatin syar'iyyah, pentingnya untuk mengumpulkan kaum untuk maslahat yang syar'i, untuk maslahat yang syar'i, sebagaimana dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, at-ta'arruf 'alal aqarib, mengenali karib kerabat. Nah. Yang ketiga, tashihul ma'lumat. Tashihul ma'lumat, memastikan informasi. Dari mana ini kita dapat? Hal fikum min ghairikum? Apakah yang hadir sekarang ini ada selain dari kalian? Apa? Tashihul ma'lumat, memastikan informasi agar tahu. Karena beliau mungkin akan sampaikan sesuatu yang mungkin jika ada yang lainnya tertahan sehingga sulit beliau untuk menyampaikannya. Maka ini tujuannya tashihul ma'lumat, dipastikan dulu. Yang berikutnya, sahihul akhta wa bayyan as-shawab, menjelaskan yang perlu diluruskan. Nah, membenarkan satu kesalahan dan menjelaskan bagaimana yang semestinya. Dari jawaban mereka menyatakan fina halifuna wa ibnu ukhtina wa mawalina. Dibetulkan oleh beliau, halifuna minna wa ibnu ukhtina minna wa mawalina minna. Berikutnya, haddul aqarib. Menganjurkan karib kerabat. Alal musara'ah ila amalil khair. Untuk bersegera melakukan amalan khair, amalan kebaikan. Wattanafus fihi. Dan berlomba-lomba padanya. Jangan merasa adanya kedekatan dengan keluarga beliau dari suku Quraisy misalkan, sehingga kemudian menjadi sebatas penghargaan atau kemuliaan, tetapi kemudian melambangkan di dalam semangat untuk beramal. Nah, jangan sampai terpukau dengan adanya keturunan, tetapi semua itu ditentukan dengan amalannya. Yang berikutnya masih terkait dengan tadi, adamul ittikal ala nasab wal qarabah, hendaknya tidak berpangku kepada nasab dan kekerabatan. Faedah berikutnya, al-wusat bi Quraisy, wasiat dengan Quraisy, annahum ahlu amanah, bahwa mereka adalah orang-orang yang memegang amanah. Wat tahdhir min idza'ihim. Apa tahdhir? Mengingatkan, memperingatkan dari menyakiti mereka. Maka di sini berdasarkan nas, al-a'immatu min Quraisy, jangan digugat, jangan kemudian protes. Itu nas bukan dari pribadi beliau, tetapi dari Allah Jalla wa'ala. Maka kalau mereka sudah dijaga, direkomendasi oleh beliau SAW, maka hati-hati untuk menyakiti atau mengganggu mereka. Yang terakhir, mutaba'atul murabbi wal alim aqaribahu. Bahwa al-murabbi, sosok seorang pendidik, wal alim, orang yang alim, yang berilmu itu, mutaba'ah, selalu mengikuti, memperhatikan aqaribahu, karib kerabatnya, wa taujihihim wa irsyadihim wa tadzkirihim, memberikan arahan, mengingatkan mereka, bil akhirah wal a'malis salihah, terhadap akhirat dan amalan saleh. Sekian dari faedah yang bisa dikumpulkan melalui hadis ini. Kaitannya hadis dengan bab, tampaklah jelas bahwa budak dari satu kaum itu termasuk dari keluarga mereka. Tinggallah nama-nama perawi yang disebutkan. Amr bin Khalid. Amr bin Khalid, baru belum lama kita lalui nama beliau, pekan yang lalu, sebutkan Amr bin Khalid, thiqah, sabat, seorang yang thiqah. Mata bi Misr, beliau wafat di Mesir pada tahun 229 Hijriah. Amr bin Khalid. Kemudian Zuhair. Zuhair adalah bin Muawiyah. Ahadul Huffaz al-A'lam, salah seorang imam yang hafiz yang tersohor, Zuhair bin Muawiyah. Bagaimana kedudukan beliau? Sama seperti Amr bin Khalid, fiqah, sabat. Sahibus Sunnah. Beliau disebut sebagai sahibus sunnah karena betul-betul berpegangnya kepada sunnah. Beliau lahir pada tahun 100 Hijriah dan wafat pada tahun 177. 77 tahun umur beliau, rahimahullah. Zuhair meriwayatkan dari Abdullah bin Uthman. Nama lengkapnya Abdullah bin Uthman bin Khaytham. Bin Khaytham. Abu Utsman Al-Qari. Abu Utsman Al-Qari. Bagaimana kedudukan beliau seorang yang thiqah, hujjah? Kata Al-Imam Ibnu Ma'in, beliau seorang yang thiqah, hujjah. Nah, beliau wafat pada tahun 132 Hijriah. Ini nama-nama baru yang belum kita dapatkan sebelumnya. Abdullah bin Utsman menyatakan akhbarani Ismail bin Ubaid. Ismail bin Ubaid. Ada yang menyatakan bin Ubaidillah. Ada yang menyatakan bin Ubaid. Saja ada yang menyatakan bin Ubaidillah. Ismail bin Ubaidillah. Ibnu Rifa'ah. Ibnu Rafi'. Az-Zarqi. Al-Ansari Al-Madani. Az-Zarqi Al-Ansari nisbat kaum Ansar. Al-Madani nisbat kepada Madinah. Bahwa kaum Ansar adalah penduduk asli Madinah. Ibnu Rafi' Ibnu Rifa'ah Ibnu Rafi' Az-Zarqi Al-Ansari Al-Madani. Nah. Ismail bin Ubaid meriwayatkan dari ayahnya yaitu Ubaid. Ayahnya pun juga thiqah. Ubaid sebagai ayahnya meriwayatkan dari Rifa'ah bin Rafi'. Dari Rifa'ah bin Rafi'. Beliau adalah Abu Mu'ad Al-Ansari Al-Badri. Kunyah beliau Abu Mu'ad. Beliau dari kalangan Ansar Al-Ansari Al-Badri. Berarti beliau ikut serta di dalam perang Badar. Ayahnya beliau orang yang pertama masuk Islam dari kalangan kaum Ansar. Siapa itu? Rafi. Rifa'ah bin Rafi. Rafi. Au abuhu. Sebagai ayahnya. Awwalu man aslam minal Ansar. Orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan kaum Ansar. Adalah abahnya Rifa'ah. Nah. Syahida wahuwa ibnuhu al-Aqabah. Rafi' dan juga anaknya, putranya tadi yang namanya Rifa'ah, ikut serta di dalam Bai'atul Aqabah. Ikut di dalam peristiwa Bai'atul Aqabah. Dan juga ikut, ayahnya ikut bersama Ali bin Abi Thalib di dalam perang Jamal dan perang Siffin. Dalam perang Jamal dan perang Siffin. Beliau wafat pada tahun 41 atau 42. 41 atau 42. Rifa'ah bin Rafi' meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Umar radhiyallahu anhuma sebagaimana kisahnya tadi. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.